Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kathira, amma ba'd. Baik, kita baca ya. Wa dzakara ibnu abi dunya, ini tentang fadilah keutamaan, yakni sisi tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, juga gambaran tentang bagaimana berdoa walaupun sanadnya lemah, sebagaimana yang sudah senubang kita bahwa apa namanya beliau memandang dari sisi matannya adalah sesuatu yang tidak aneh. Dan itu kebiasaan juga salaf, dalam artian mereka berdoa mungkin jauh lebih baik dari ini, lebih hebat dari ini. Karena walaupun apa, artinya kisah-kisah yang para salaf yang lainnya banyak yang mereka itu berdoa dengan apanya kepada Allah dalam keadaan mereka terjepit, kemudian Allah kabulkan. Seperti kisah bagian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mereka tidak mendapatkan sarana untuk menyeberangi sungai, untuk menyeberang ke tanah Persia, mereka berdoa sampai akhirnya mereka berjalan di atas air. Nah, seperti itu. Juga sahabat Sa'id bin Zaid yang ketika itu dituduh mengambil, merampas tanah milik seorang wanita, padahal sama sekali beliau tidak melakukan demikian. Kemudian beliau mendoakan kepada Allah dan Allah kabulkan. Wanita itu yang menuduh ini buta dan kemudian mati di tanah yang dia tuduhkan kepada Sa'id bin Zaid. Ala kulli hal, ini mungkin sebagai gambaran ya, cerita tentang seorang sahabat yang mengalami kondisi yang menakutkan dan kemudian beliau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Qala wa dzakara ibnu abid dunya fi kitabil mujabin fi du'a Anil Hasan al-Basri an Anas bin Malik qala kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar yukna Abu Mi'laq. Salah seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Mi'laq, wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi. Dia pedagang, membawa hartanya dan harta orang lain untuk diperdagangkan. Yadribu bihi fil afaq, yang dibawa berkeliling ke seluruh negeri. Wa kana nasikan wari'an, termasuk diantara sahabat-sahabat yang ahli ibadah dan wara' taqwa. Fa kharaja marratan falaqiyahu lis mufattahu muqanna'un bisifilah. Suatu ketika beliau berada dalam perjalanan bertemu dengan perampok bersenjata. Fa qala lahu dha' ma ma'ak, serahkan hartamu. Fa inni qatiluk, saya akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Qala ma turiduhu min dami, untuk apa kamu darahku? Sya'nuka bil mal, urusanmu dengan harta. Qala amal mal fali, harta memang akan milikku, akan jadi milikku. Wala su uridu illa damak, aku tidak inginkan kecuali darahmu. Qala amma idza abaita fadarni usalli arba' rakaat, kalau kamu enggak mau masih ingin darahku, biarkan aku salat, kata beliau, 4 rakaat. Qala sallama badalak, kata sallima badalak, kata penyai perampok tersebut. Fatawaddaa tsumma shalla arba' rakaat fa kana min du'aihi fi akhir sajdatin an qala ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alan lima yurid. Nah, ini panggilan-panggilan dengan menyebutkan sebagiannya nama Allah dan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir doa ketika beliau sujud, jadi di akhir sujud, ketika akhir sujud beliau berdoa ini, wahai Wadud, ini nama Allah Al-Wadud. Ya dzal arsyil majid, pemilik arsy yang mulia, ya fa'alan lima yurid, zat yang maha berbuat apa yang dia kehendaki. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudham wa binurika alladhi mala arkana arsyik. Aku meminta dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah dan kerajaan-Mu yang tidak pernah susut dan cahaya yang menyelimuti, yang memenuhi sisi-sisi pilar-pilar arsmu, tiang-tiang arsmu. Antafiyani syarrahadal lis, agar engkau selamatkan aku dari kejahatan belak perampok ini. Ya Mughits, ini sifat Allah. Ini Allah Maha memberi bantuan. Aghitsni ya Mughits, tolonglah aku. Aghitsni salasa marrat fa idza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi harbatun qad wada'aha baina udunai farasihi. Tiba-tiba ada seorang pekuda yang datang dengan membawa sebilah tombak di antara kedua telinga kudanya. Falamma basara bihil lus aqbala nahwahu fata'anahu faqatalah. Ketika terlihat oleh perampok tersebut, pendatang tadi dengan kuda tadi sudah menikam dan membunuh pencuri tadi. Summa aqbala ilaihi. Kemudian orang tadi yang berkuda tadi datang menghadap ke mendatangi Abu Mi'laq. Faqala qum, bangkitlah. Faqultu man anta bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku tebusanmu. Faqad aghathani Allahu bikal yaum. Di satu sisi juga tandanya bahwa beliau mengajarkan juga kepada kita tetap semua itu adalah dengan taufik dari Allah, walaupun lewat orang lain. Walaupun lewat orang lain kebaikan itu, tapi sesungguhnya Allah yang mengirimkannya. Makanya kata beliau, aghathani Allahu bikal yaum, Allah telah menolongku, membantuku pada hari ini dengan kedatanganmu, melalui engkau. Faqala ana malakun min ahli samaid ar-rabi'ah. Saya adalah malaikat langit keempat. Da'auta bi du'aika al-awwal fa sami'tu li abwabis sama' qa'qa'ah. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama dan aku mendengar getaran gerakan di langit, di pintu-pintu langit. Summa da'auta bi du'aika tsani fa sami'tu li ahli sama' dajjah. Setelah itu engkau berdoa lagi dan aku mendengar keributan, riuh penduduk langit. Summa da'autu bi du'aika tsalis, kemudian engkau berdoa lagi yang ketiga. Faqila li hadza du'a'un makrub, dikatakan kepadaku bahwa ini adalah doa orang yang sedang terdesak. Fasa'atullah an yuwalliyani fatlah, lalu aku minta kepada Allah agar menugaskan aku membunuh orang ini. Qala al-Hasan, kata al-Hasan al-Basri, faman tawaddaa wa shalla arba'a raka'at wa da'a bi hadza du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makrubin. Ini keterangan beliau. Beliau adalah tabi'in. Mungkin ijtihad beliau mengatakan siapa yang salat 4 rakaat berdoa dengan doa ini dikabulkan doanya, baik dalam keadaan terjepit ataupun tidak. Ya. Ya. Dasar hadis ini, kalau kisah ini disebutkan sanadnya lemah. Ala kulli hal, matannya artinya ini kita betul-betul harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta kepada Allah dengan betul-betul mengharapkan pertolongan dari Allah. Nah, ini gambarannya keadaan kondisi beliau. Itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, juga nanti diterangkan oleh beliau. Semua itu harus menyatu, kehadiran hatinya, keinginannya untuk mendapatkan keselamatan atau meraih manfaat atau lolos dari hal yang tidak disukai, juga keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan dan Maha Pemurah, tidak akan menyia-nyiakan doanya. Qala min asrari du'a. Ada hal satu hal yang ini sangat penting di sini, supaya kita tidak hanya terpaku dengan lafaz-lafaz doa. Sebagaimana kita dalam berobat, jangan kita terpaku dengan merek ataupun keadaan obat tersebut. Obat ini terkenal, obat ini manjur. Bukan itu, belum tentu karena obatnya, belum tentu karena bahan-bahan yang ada pada obat tersebut. Bisa jadi hal yang lain menyebabkan orang itu yakni sembuh penyakitnya, hilang penyakitnya atau ringan penyakitnya dengan minum obat itu, ya, bukan karena semata-mata obat, tapi ada hal yang lain. Nah, baik. Qala wa katsiran ma najidu. Kebanyakan yang kita dapatkan ada ayatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Sering kita lihat orang berdoa dan kemudian terkabul yang dia minta. Wa yakunu qad iqtarana bid-du'a daruratu sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah. Yang bisa jadi doanya itu dibarengi dengan keadaan darurah. Seperti kondisi di atas, dia betul-betul dalam keadaan terdesak. Terlihat bahwa dia memang betul-betul sangat butuh pertolongan. Ini satu. Wa iqbaluhu 'ala Allah, sehingga dia betul-betul menghadap kepada Allah. Tadi yang kita contohkan dalam pertemuan yang lalu, siang tadi, kondisi kaum musyrikin ya, ketika mereka di dalam di atas kapal di ombak yang demikian dahsyatnya, gimana mereka? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Kemudian Allah selamatkan mereka ketika kondisi seperti itu. Nah, itu musyrikin dikabulkan oleh Allah. Aw hasanatan taqaddamat minhu, atau karena ada dibarengi dengan satu kebaikan yang dia kerjakan sebelum dia berdoa. Entah mungkin seperti kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Ya, nah, itu diingat. Mereka masing-masing menyebutkan satu kebaikan yang mereka lakukan karena Allah, kemudian Allah selamatkan mereka. Ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran lihasanatihi. Yang bisa jadi Allah jadikan itu sebagai sebab Allah bersyukur, mensyukuri, ya, menerima persembahan ibadah mereka, dan kemudian dengan itu Allah mengabulkan permintaan mereka. Ya. Qala ausa dafat waqta ijabatin, atau bisa jadi juga karena bertepatan dengan waktu di mana Allah mengabulkan doa. Makanya kita hati-hati, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan suka mendoakan kejelekan untuk diri, keluarga, dan harta. Jangan. Karena kalau bertepatan dengan kita mendoakan kejelekan untuk diri, keluarga, dan harta, terkabul, rusak. Walaupun dalam bentuk kita mencela, misalnya anak mungkin, apa namanya, enggak bisa diam atau apa, kita marah, dasar kamu nakal. Murid misalnya bermasalah, dasar kamu pemalas. Bertepatan dengan Allah mengabulkan doa, jadi pemalas betul. Sebab doa kita. Nah. Ya, ungkapkan, ucapkan kalimat-kalimat yang membentuk apa, kita berharap anak itu jadi baik. Nah. Ya. Aslahakallah, aslahakillah, Allah yahdik. Atau kalau kita ingat para salaf, marah pun mereka dengan sesama mereka, doa yang keluar dari mereka, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, tidak ada lagi mereka dah. Nah, tapi doa dari masing-masing mereka. Nah, ini kita membiasakan, apalagi kepada anak, kepada keluarga. Kita harus selalu mintakan, mengharapkan berkah ya terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kesehatan, hak waktu, tenaga, pikiran, keluarga, harta. Qala au sadafata sadafat waqtu ijabatin. Sadafat waqtu ijabatin wa nahwu dzalika fa ujibat da'watuhu, lalu doanya terkabul. Fa yadhunnu dhann anna sirra fi lafdhi dzalika ad-du'a. Fayakhuduhu mujarradan an tilkal umur. Seringnya orang mengira bahwa rahasia doa terkabul itu di dalam lafaz. Percaya enggak? Banyak orang yang mengira kamu baca apa di situ. Kan seringnya kita tanyakan kepada kamu doa apa di situ? Kamu doa apa tadi? Yang kita tanyakan permintaannya apa, bacaannya apa? Nah, lupa dengan hal-hal yang tadi. Allati qaranathu min dzalika da'i, yang mengiringi yang ada pada da'i tersebut. Keadaan dia yang sangat butuh. Nah, kemudian dia mungkin mendahulukan amalan-amalan soleh, sedekah, amalan ketaatan, tawassul kepada Allah dengan mungkin minta bantuan kepada orang lain, doakan saya, dengan bir walidain terutama. Nah, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian memilih waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang enam yang sudah disebutkan, waktu-waktu ijabah. Nah, baru kemudian lafaz doa tersebut, entah itu dari Al-Qur'an atau dari sunnah atau dari kalamnya para salaf yang saleh. Nah, lupa dengan hal-hal yang tersebut, dikiranya lah lafaz semata. Bacaannya apa? ajari saya doanya. Dan supaya ini yang sering terjadi, yang sering terjadi. Wa hadza kama idza istamala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi. Ini sama seperti orang yang menggunakan satu obat yang bermanfaat, obat pil atau tablet, ya. Fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu yang seharusnya. Dalam kondisi misalnya obat ini diminum sebelum makan misalnya. Nah, kondisinya dalam keadaan kenyang. Terus minum obat. Kan gak berefek. Atau lambat kerjanya. Jadi wajar kalau misalnya dia minum ketika itu dalam keadaan kenyang. Dia mengeluh. Saya sudah minum obat ini padahal katanya ampuh, mahal. Kok gak sembuh juga? Nah, ini harus diperhatikan. Ala wadhil ladzi yanbaghi. Dengan cara yang semestinya. Misalnya obat itu dimakan, diminum misalnya kapsul. Yang seringnya diingatkan apa, minum dengan air hangat misalnya. Kalau misalnya diminum di sebelum makan. Nah, tapi dengan dia tidak. Ya. Nah. Baik. Fantafa'a bihi. Nah, orang yang demikian tadi dia berhasil memanfaatkan obat. Sembuh obatnya atau kurang penyakit yang dia rasakan. Fa dhanna ghairuhu. Lalu ada orang lain yang melihat annasti'mala hadad dawa bimujarradihi kafin fi husulil matlub. Merasa ini obatnya mahal, lalu mengira karena mahal berarti sangat manjur. Nah, minumnya tidak menurut aturan atau menyalahi aturan. Nah, dikira bahwa dengan semata-mata obat tersebut dia sudah bisa memperoleh hasilnya. Obatnya penyakitnya sembuh. Fa innahu yakunu bidzalika ghalitan. Dengan cara seperti ini, perbuatan demikian, ya, tanpa melihat lagi ke apa namanya indikasi yang lain, hal-hal yang menyertai yang lainnya, dia salah. Ya, baik itu orang yang berdoa ataupun juga orang yang meniru orang dengan menggunakan obat tadi. Tidak semua, misalnya sama-sama mungkin habbatus sauda. Ada yang pernah, soalnya kita mungkin pernah ceritakan. Habbatus sauda kan kata Rasulullah obat bagi semua penyakit, ya. Nah, ada yang makan itu jadi seperti makan kacang goreng. Satu piring dia jadi dimakan begitu saja. Akhirnya bukan obat, bukan penyakit yang hilang, malah ambruk. Malah jadi sakit, lemas badannya, ya. Nah, ini mabuk, artinya keracunan. Karena enggak salah menggunakannya. Nah, ini yang perlu kita. Nah, kalau obat yang biasa demikian, begitu juga. Bahwa doa-doa itu seperti yang lalu telah disebutkan oleh beliau, bukan apa namanya, walaupun wirid-wirid tersebut, doa-doa dan zikir-zikir itu sendiri memang adalah hal yang bermanfaat, manjur, obat. Tapi yang diperlukan itu adalah kelengkapan semuanya, hati yang hadir, kemudian kesungguhan, kemudian dia bertepat waktu yang mustajab, dan memang betul-betul butuh dengan kepada apa yang dia minta, yang dia harapkan kepada Allah. Qala wa hadha mawdi'un yaghlitu fihi katsirun minan nas. Nah, di sinilah banyak orang yang salah. Kita yang berdoa pun juga seringnya keliru, lupa. Kita kira itu adalah hanya sekedar lafaz, kita ulang-ulang, tapi lupa kalau ini butuh kepada hal yang lain. Hadirnya hati, kemudian syarat-syarat yang lain terpenuhi, dan keadaan kita memang membutuhkan apa yang kita minta. Wa min hadza annahu qad yattafiqu du'a'uhu bittirarin inda qurbin fayujab. Nah, dari sini juga bahwa kadang-kadang doa itu bertepatan dengan kondisi ittirar. Bayangannya seperti ini digambarkan oleh beliau, dia seperti tadi di atas contohnya kisah Abu Mi'laq dan orang yang sedang terapung-apung di atas laut. Nah, itu kondisi yang betul-betul ittirar. Dia betul-betul sangat mendesak. Nah, kita berusaha untuk menumbuhkan perasaan yang demikian ketika berdoa, bahwa kita memang butuh. Gak ada lagi tempat yang untuk apa, siapapun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tutup semua keinginan. Oh, nanti saya akan demikian. Bersandar kepada usaha ini, kepada ini. Enggak. Putuskan semua harapan kepada mereka dan kepada Allah. Nah, walaupun mungkin setelah itu kita berusaha untuk mencoba menjalani ini, mungkin minjam dari sini, atau mungkin bertanya ke sini, atau mungkin konsultasi ke demi yang satunya. Tapi sebetulnya lebih utama kita sandarkan keharapan pertolongan ataupun kemudahan itu kepada Allah. Setelah itulah nanya seperti yang dikatakan oleh apa namanya beliau dalam doa ini tadi, qad aghasani Allahu bikal yaum. Bisa jadi mungkin Allah akan datangkan orang yang menolong kita, atau Allah berikan kemudahan, ya. Allah berikan kita kecerahan hati, pikiran sehingga melihat oh sebenarnya ternyata mudah jalan keluarnya. Qala fayadhunnul jahil. Lalu orang yang tidak tahu mengira annasirra lil qabr. Nah, di sini ada lagi misalnya bertepatan doa itu bitirar inda qabrin, di dekat kuburan, lalu terkabul. Nah, orang yang jahil mengira oh ini orang ini doanya terkabul karena dia di kuburan. Ada kan seperti itu? Sering kita melihatnya sehingga orang ramai-ramai ke kuburan padahal tidak. Walam ya'lam annasirra lil ittirar. Dia tidak tahu kalau rahasia sebetulnya kenapa terkabul, ya, doanya orang tadi itu bukan karena dia di kuburan, tapi karena ittirarnya, kondisi yang dia betul-betul terdesak, betul-betul sangat berharap. Wasidqil laja, dan dia jujur betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdal wa ahabba ilallah. Apalagi kalau itu terjadi di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Apalagi kalau misalnya di rumah yang paling Allah cintai di muka bumi. Di Makkah misalnya, di Masjidil Haram. Itu sangat lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah. Ya, dia bisa menumbuhkan keadaan ittirarnya itu di dalam masjid. Apalagi kalau misalnya di waktu yang bertepatan dengan sepertiga akhir malam, ya, bangun malam dalam keadaan dia ingat bahwa dia banyak problem, betul-betul minta di hadapan Allah, betul-betul mengharapkan pertolongan Allah. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah kalau itu di rumah Allah, dan lebih keadaannya lebih disukai oleh Allah, lebih utama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan semata-mata lafaz, bukan semata-mata tempat. Atau begitu juga mungkin orang mengira dia memanfaatkan waktu ya, ba'dal asar setelah apa hari Jumat misalnya, doa di situ terkabul, belum tentu juga, bisa jadi karena hal yang lain tadi mendukung. Nah, dia coba membuat apa namanya hadir di apa namanya ba'dal asar di hari Jumat berdoa, tapi enggak ada kondisi ittirarnya itu tadi, keinginan untuk terkabul, betul-betul mengharapkan kepada Allah, meminta dengan memelas, tidak ada, ya sama saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam berdoa. Semuanya lengkap. Kita betul-betul mengharapkan, kemudian kita yakin ya Allah pasti yang Maha Pemurah pasti akan mengabulkan. Kemudian lafadz-lafadz yang dipilih, yang disukai dengan tawasul menyebut nama-nama Allah. Ya, kalau misalnya punya, dan ini memang sangat walaupun kita tidak mengharapkan. Artinya setiap saat, tapi kita berharap ada misalnya kita pernah mengerjakan satu amalan yang baik karena Allah, itu mungkin bisa jadi sarana seperti tiga orang yang terkurung dalam gua tadi. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah juga dalam hadis beliau mengingatkan saudara sepupunya, ta'arraf ilallah firraqa ya'arifka fisyiddah. Kita enggak tahu kondisi kita nanti di masa yang akan datang, terutama para talabah. Ya, setelah meninggal dunia mungkin para asatid, para orang tua kita, nah, apa yang jadi andalan? Mau kemampuan, lawan-lawan dakwah semua besok sarjana. Mereka punya orang-orang yang punya berenyin kuliah. Nah, kita dengan terbatas dengan keadaan kita seperti ini, nah, tidak punya bekal yang cukup, nah, mau berjalan dia terkena hantaman syubhat, fitnah. Nah, dengan pertolongan Allah, ya. Berdoa dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan supaya Allah selamatkan dia, agamanya, imannya dan dakwah. Ya, kalau dia misalnya mengemban dakwah, ini penting. Baik. Qala berikutnya addu'a kastilah. Doa itu seperti senjata. Waddu'a watta'awudat bimanzilatistilah wastilah bidharibihi wala bihaddihi faqat. Nah, ini yang perlu juga kita ingat, doa-doa ta'awudat itu sama seperti senjata. dan senjata itu tergantung dengan yang memainkannya, tidak semata-mata ketajaman. Famata kana silahu silahan taman la afata bi. Kalau senjatanya senjata yang lengkap sempurna, tidak ada cacatnya, tajam. Wasaid saidun qawi, lengan yang mengayunkan itu kuat bertenaga. Wal mani' mahfud, tidak ada penghalang untuk di pada sasaran. Tidak ada tameng, tidak ada perisai, ya. Hasalat bihi nikayatu fil adu. Maka dengan pedang itu terwujudlah nikayah, tikaman pada musuh, bisa memukulnya dengan menebasnya atau menikamnya. Wa ma tatakhallafa wahidun min hadhihi salat takhallafa ta'sir. Salah satu dari tiga hal ini tidak ada, maka tertinggal, enggak ada pula hasilnya. Tenaga kurang kuat walaupun pedangnya tajam. Ya, paling cuma menggores. Musuhnya enggak mati, enggak binasa. Nah, atau lengannya kuat tapi pedangnya tumpul. Lengannya kuat, pedangnya tajam tapi ada perisai, penahan tameng. Enggak berfungsi. Musuh tidak terkena tebasan, tidak terkena tebasan ataupun tikaman, masih selamat. Nah, ini yang dimaksud. Nah, seperti itu juga doa. Fa idza kana addu'a fi nafsihi ghairu salih. Apabila doa itu sendiri bukan doa yang baik, mengandung dosa, memutuskan silaturahmi, terus ada yang tidak dalam doa. Nah, pelanggaran. Minta surga, minta yang ada atapnya seperti ini, warnanya seperti ini, ada kebunnya demikian, nanti dinding mutiaranya di sini. Ya, itu tidak dalam doa namanya, dan itu dilarang. Itu termasuk diantara penghalang terkabulnya doa. Nah, kalau misalnya doa itu sendiri seperti itu tidak baik, awid da'i lam yajma baina qalbihi wa lisanihi fid du'a. Dan da'i, orang yang berdoa, enggak menyatu hati dan lisannya. Dia berdoa, lisannya masya Allah dengan lafaz-lafaz Al-Quran, tapi hatinya, pikirannya tidak tertuju kepada yang diminta. Tidak tertuju, tidak ada rasa bahwa dia butuh dengan doa tersebut. Au kana thamma mani'un minal ijabah, atau ada penghalang. Makanannya yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, wa wudiya bil haram. Fa anna yustajabulah. Nah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Lam yahsul al-asar, tidak akan dia peroleh asar pengaruh dari doa tersebut, tidak akan berbuah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dulu ya dari jam 9. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Masih ada kesempatan ini antara doa dan takdir. Sebenarnya yang antara doa dan takdir ini sudah disinggung ya dalam pembahasan kemarin. Ya. La ya la yughni hadar min qadar. Nah, la yaruddu qadar illa ad-du'a. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.